hilangkan saja semua kenangan bersamanya. Oh oh, kini ada aku yang setia padamu. Mantanmu yang selalu menyakitimu, yang gak pernah mau ngurusin kamu, bohongin kamu, curangin kamu, yang gak peduli perasaanmu. Terbayang olehnya, sampai kapan aku menunggu-nunggu. Selalu menyakitimu, gak pernah mau ngurusin kamu, bohongin kamu, curangin kamu, gak peduli perasaan. Yeah. kau pergi dan datang sesuka hatimu. Oh, sakitnya hati, bencinya hati sakit, taklah usai.

mencari cinta seperti yang kau minta. Tapi bila nanti kau telah temukan yang lebih baik, janganlah kau sesali keputusanmu. Takkan ada aku lagi. Jadi pribadi baru. dengan pilihanmu. Esok mentari akan datang, bawa sejuta harapan. Kita jumpa di sana, berbagi bersama. Dan kita tahu pelangi yang satukan kita. Bukan kita, bukan hari yang